بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. واعلم أن الخلع على ليس بمال، ولكنه قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل، كما لو خالعها على خمر أو حر أو مقصوب، بخلاف لو خالعها على دم فإنه يقع الطلاق رجعيا. وفرقوا بأن الدم لا يقصد بحال، فكأنه لم يطمع في شيء. والخلع عن الميتة كالخمر لا كالدم، لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح. وقال القاضي الحقال القاضي حسن يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعيا، لأن المذكور ليس بمال، فلا يظهر طمعه في شيء. والصحيح أن يقع أنه يقع بائنا بمهر المثل، وقطع به الأصحاب. والخل على ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم الملك عليه كالخل على الخمر. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus kita bermuajah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sampai pada bab al-khulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih sampai pada bab tentang syarat khulu, bahwa dia disyaratkan adanya iwad, dan iwadnya itu harus berupa harta. Kalau harta yang disebutkan dalam khulu itu berubah, apa salah atau keliru, atau memang bukan harta, maka khulunya tetap terjadi, talaknya jadi talak bain sugro, kemudian iwatnya berubah jadi mahar misal, kan begitu. Tapi kalau pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa khulunya tidak terjadi, yang terjadi talak roja'i karena iwatnya rusak. Nah, ini masih keterusannya, masih terusannya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Usni rahimahullahu taala, wa'lam, ketahuilah, annal khul'a ala ma laisa bimalin, bahwa kalau ada khulu yang terjadi laisa bimal, dengan iwat yang merupakan bukan harta ketika diucapkan. Artinya ketika ngomong khulu itu, harta yang disebutkan sebagai iwat itu bukan harta, tidak masuk kategori harta. Walakinnahu qad yuksodu, akan tetapi barang tersebut qad yuksodu, bisa jadi ditujukan untuk bisa jadi harta. Bahasa sederhananya itu walakinnahu ma'aluha ilal mal, akan tetapi ada satu waktu barang ini menjadi harta yang punya nilai. Begitu. Maka kalau seperti itu barangnya, yaqa'u bihi talaqu bainan, maka terjadilah ini talak bain. Talak bainnya terjadi, maksudnya talak bain sugro, talak khulu bain sugro, yaitu perpisahan yang tidak bisa dirujuk lagi sampai selesainya masa iddah. Bimahril misli, dengan mahar misal. Berarti ini pandangan jumhur nih, yaitu khulunya tetap terjadi, talaknya talak roja'i, Cuman iwatnya karena dia bukan harta, walakin walaupun dia akan ma'aluha ilal mal, akan jadi harta di kemudian hari, tapi tetap ketika akad dia bukan harta, maka iwat yang terjadi diganti dengan apa namanya, dengan mahar misal begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Ahlan, amin Pak Taufikur Rahman. Kama law khala'aha, seperti orang yang menghulu istrinya, ala khamrin, dan meminta iwat sebuah atau se khamr itu sebuah apa seunit dengan segelas khamr misalnya, ala khamrin. Khamr kan dalam pandangan syariat dia bukan harta, artinya dia tidak punya nilai karena dia barang najis yang diharamkan. Maka menjadikan khamr sebagai iwat itu menjadikan iwatnya rusak, maka diganti dengan mahar misal. Kama law khala'ah, sebagaimana orang yang menghulu istrinya, ala khamrin, dengan iwat berupa khamr, au hurrin, atau orang merdeka. Orang merdeka kan bukan, artinya dia tidak bisa dinilaikan, dia tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kan bisa jadi yuqsadu bihi, kan gitu. Yuqsad, dimaksudkan bisa jadi harta kalau si orang merdeka ini kemudian dibegal. Orang merdeka ini dijadikan budak, artinya dibegal jadi budak, atau ribanya kebanyakan jadi budak sama yang ngutangin, atau kemudian ikut peperangan jadi tawanan, jadi budak, kan begitu. Jadi kemungkinan dia jadi harta tuh ada. Sebagian khomer juga kan kemungkinan jadi harta bisa, yaitu ketika dia jadi cuka. Khomer didiamkan jadi cuka, jadi punya nilai, jadi harta begitu. Tapi kan ini sesuatu yang ketika dia ngomong, itu ketika dia akad belum jadi harta. Walaupun ada kemungkinan jadi harta di kemudian hari, kata jumhur asy-Syafi'iyah, khulunya tetap terjadi sebagaimana syarat iwat yang sebelumnya itu, bahwa kalau iwat rusak, khulunya tetap terjadi, talaknya talak bain, tapi diganti dengan mahar misal. Diganti dengan mahar misal. Au maksubin, atau barang yang maksub. Barang yang digosok, ya, kayak kita punya sendal, punya sepatu di masjid hilang begitu, ntar pas asar datang lagi biasanya itu kan sesuatu yang maksud tidak punya nilai karena orang barangnya nggak ada, tapi kan dia punya kemungkinan akan balik lagi begitu. Jadi itu maksudnya laisa bimalin walakinahu qad yuqsadu begitu. Sesuatu yang ketika dia ngomongnya itu bukan harta, tapi di kemudian hari bisa jadi harta. Seperti khamer, orang merdeka yang kemungkinan jadi budak, kemudian bisa dijadikan iwat. Atau juga maksud barang yang digosok, barang yang hilang sementara. Jadi kata jumhur ulama, ini pandangan kebanyakan, ini pandangan sahihnya. Walaupun kemarin kita bilang, saya sih kurang suka. Saya lebih suka pandangan Imam Al-Ghazali bahwa ketika iwatnya rusak, ya udah itu bukan hulu, itu jadinya talak rojai. Bikhirafi berbeda. Maulau khala'aha ala damin. Bikhirafi maulau khala'aha ala damin berbeda. Jika dia menghulunya dan meminta iwat darah. Fa innahu yaqut talaq raj'iyan, yang seperti itu talaknya menjadi talak raj'i. Kenapa talak raj'i? Wa farraqu, dan mereka membedakan bi anna dama, bahwasanya darah la yuqsadu bihal. Darah itu la yuqsadu bihalin, dia tidak pernah dimungkinkan untuk jadi harta. Enggak ada kemungkinannya. La yuqsadu, tidak akan pernah dimaksudkan, tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai harta. La yuqsadu bihal, sampai kapanpun. Kalau darah enggak ada, maka kita anggap dia mentalak tanpa ada iwat sama sekali. Gitu. Jadi jumhur bedain antara ada iwat-iwat rusak tanpa, dengan khulu tanpa iwat. Kalau khulu tanpa iwat jatuhnya talak raj'i. Tapi kalau khulu dengan iwat yang iwatnya rusak, diganti iwatnya dengan mahar misal begitu. Faka'annahu lam yatma' fi syai'in. Faka'annahu, karena seperti Faka'annahu, maka khulu yang dilakukan tanpa, khulu yang dilakukan dengan iwad, yang iwadnya la yuksadu bihalin ila mal, yang tidak mungkin bisa jadi harta di kemudian hari, lam yatma' fi syai'in, faka'annahu, karena yang namanya darah itu, faka'annahu lam yatma' fi syai'in, tidak, lam yutma', tidak pernah membuat orang merasa puas, artinya, tidak ada nilai kepuasan seseorang memiliki darah. Karena darah tidak punya nilai. Wal khulu, dan khulu alal mayitati alal mayitah. Khulu dengan iwatnya, iwatnya berupa bangkai. Kal khomri, sama seperti khomr. Jadi kalau bangkai dinilai sebagai laisa bimalin walakin yuksudu ilal mal. Dia bukan harta, tapi mungkin bisa jadi nilai. Bisa jadi harta yang punya nilai. Kal khamri, seperti khamr. La kadami, tidak seperti darah. Jadi kalau ada orang yang menghulu. Saya hulu kamu dengan bayaran iwat sebangkai. Satu, apa namanya, seekor bangkai kambing misalnya. Itu jatuhnya kayak khomer, maka ganti itu dengan mahar mithl. Dia tidak seperti kadam. Li'annaha, kenapa enggak disamain sama darah, padahal sama-sama najis. Li'annaha, karena yang namanya bangkai kotuksodu lidururoh. Yang namanya bangkai kotuksodu. Bisa jadi harta dururoti pada keadaan darurat. Maksudnya kan orang boleh makan bangkai. Jadi pada keadaan darurat, bangkai ini bisa jadi punya nilai ketika, yaitu tadi, orang kelaparan, gak punya apa-apa kecuali bangkai yang dia punya. Akan satu kondisi, berarti ada kemungkinan bahwa memang bangkai itu bisa jadi mal. Wal jawarih, dan juga anggota tubuh. Wal jawarih, ini saya gak tahu maksudnya apa. Lianna haqad tuqsudu lidururah, yang namanya mayit, bangkai bisa jadi lidururah dalam keadaan darurat. Wal jawarihi qad tuqsadu lil jawarih, bisa jadi ditujukan sebagai anggota. Saya enggak paham ini. Wa qala al qadhi Husain bin Badwan, ada teman-teman, ada asatid, para buya, para masyayikh yang lewatin ini, yang tahu saya enggak tahu ini. Yang tahu kalau saya enggak tahu ini bisa ngasih pandang gitu. Ini maksudnya apa? Qad tuqsadu lil jawari, itu maksudnya apa? Wa qala al-Qadhi Husain, dan kata al-Qadhi Husain, dikatakan al-Qadhi Husain ini termasuk sahib ta'liq ya. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah, ashabu Syafi'iyah yang punya korespondensi langsung dengan Imam Asy-Syafi'i, namanya al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain itu punya kitab at-ta'liq. Jadi At-Ta'liq itu selevel dengan kitab Al-Mukhtasar. Imam Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar, begitu. Kemudian Mukhtasar itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Juwayni, jadi Nihayatul Matlab. Panjang itu Nihayatul Matlab wa Dirayatul Madhab. Itu gurunya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwayni. Imam Al-Haramain. Kemudian nama Imam Al-Ghazali diringkas itu Nihayatul Matlab, jadi namanya kitab Al-Basit, cuman Al-Basit masih kepanjangan, diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali, jadi kitab namanya Al-Wasit. Al-Wasit ternyata masih kepanjangan, diringkas lagi jadi Al-Wajiz gitu. Al-Wajiz satu jilid. Nah, Al-Wajiz kemudian 21 jilid terminan. Al-Wajiz kemudian dipanjangin lagi, disyarah lagi sama Imam Rafi'i. Kemudian jadi Asyarhul Kabir atau nama lain Fathul Aziz. Kemudian Fathul Aziz diringkas sama Imam Nawawi jadi Raudhatut Thalibin, kan begitu. Jadi Al-Qadhi Husain itu punya kitab Ta'liq, kalau enggak salah Ta'liq ya. Dia selevel dengan Al-Mukhtasar Imam Al-Muzani. Kata Al-Qadhi Husain yaqa'u fi dzikril khamri wal maghsubi raj'iyan. Nah, ini Al-Qadhi Husain berarti sama kayak Imam Al-Ghazali nih. Bukan Al-Qadhi Husain sama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ngikutin Al-Qadhi Husain. Yaqa'u, terjadi apa itu perpisahan antara suami istri fi dzikril khamri, pada kalau khulunya menyebutkan khamr wal maksubi dan juga barang yang diwasab, roja'iyan, talaknya talak roja'i. Jadi khulunya enggak berlaku. Karena iwatnya salah, iwatnya rusak, karena iwatnya rusak maka talaknya yang diganti, bukan maharnya, bukan iwatnya, tapi talaknya yang berubah menjadi talak rajai. Ini karya Imam Al-Ghazali. Di annal madhkur laisa bimal, karena apa yang disebutkan laisa bimalin, bukanlah sebuah harta. Fala yadhhar tam'uhu fi syai'in, maka tidak ada ke fala yadhharu tam'uhu, tidak ada bukti bahwa orang merasa punya dengan harta-harta, dengan apa yang tadi disebutkan, maksud khamar dan seterusnya. Wasahihu, tapi pendapat yang sahih, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, annahu yaqa'u ba'inan bimahril mithli, bahwa khulu yang disebutkan dengan barang-barang yang bukan harta ketika penyebutan tapi akan jadi harta di kemudian hari, itu yaqa'u ba'inan, benar khulunya terjadi, talaknya talak ba'in sugro, bimahril mithli, iwatnya diganti dengan mahar mithli. Wa qata'a bihil ashab, kemudian al-ashabu syafi'i yang menegaskan, memutuskan dengan pandangan yang tadi disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, bahwa talaknya talak ba'in sebagaimana khulu, iwatnya diganti dengan mahar mithl. Begitu. Wal khulu, dan kalau khulu ala, ini beda masalah lagi. Kasih tanda yang memisahkan masalahnya. Wal khulu dan khulu ala ma la yuqaddaru, ala ma la yuqaddaru ala taslimihi, dan khulu dengan iwat yang tidak mungkin diserah terimakan, la yuqaddar ala taslimih, tidak mungkin bisa untuk diserah terimakan, wa ma lam yatimul milki alaihi, dan dengan sesuatu yang dia tidak punya kepemilikan sempurna, al milku tam, saya punya uang 30 juta tapi 30 juta saya itu saya investasikan, nama bahasa fikihnya mudharabah, saya taruh di perusahaan yang namanya perusahaan Jaya Raya misalnya. Dia usahanya di bidang material misalnya. 20, saya punya saham nilainya 30 juta begitu. Nah, 30 juta itu milik saya, tapi 30 juta itu tidak sempurna. Kepemilikan saya tidak sempurna terhadap uang 30 juta, karena 30 juta itu saya nggak bisa apa-apain. Saya mau ngambil nggak bisa. Saya mau pakai juga nggak bisa. Karena sedang diputar. Itu namanya al-milku ghairu tam. Punya tapi nggak sempurna. Atau secara sederhana, duit diutangin. Saya punya uang 30 juta tapi diutangin. Punya siapa? Ya punya saya. Bisa gak dipakai? Ya gak bisa. Diambil bisa? Ya gak bisa. Itu namanya al-milku ghairu tam. Gitu. Nah, kalau iwat itu dilakukan, khulu dilakukan dengan iwat, iwatnya berupa harta yang tidak sempurna dimiliki, al-milku ghairu tam, la yatimul milku alaihi, tidak sempurna kepemilikannya terhadap barang tersebut, kal khul'i 'alal khamri, maka itu khamr, maka itu khulunya sama seperti khamr. Jadi khulu dengan iwat yang rusak, maka kemudian talaknya talak ba'in sugro terjadi sebagaimana khulu, tapi iwatnya diganti dengan mahar misal. Jadi khulu dengan barang yang tidak bisa diserah terimakan, barang yang tidak bisa diserah terimakan apa tuh? Yang gak bisa diserah terimakan, ya pok kayak apa namanya, dia iwat dengan apa namanya sebuah mobil, tapi mobilnya ada di rumah orang PKI, kan nggak bisa diambil tuh orang PKI. Orang PKI kan begitu. Walau khala'aha ala ayrin fatala fatarifat qabla alqabdi, walau khala'aha, kalau ada seorang suami mengkhulu istrinya ala ayrin, dan iwatnya berupa barang, fatalifat, tapi barangnya rusak, qoblal qobdi, sebelum diserah terimakan. Artinya sebelum dia dapat, sebelum dia qobd, si suami belum nerima, barangnya udah rusak, barangnya ada, bisa diserah terimakan. Tapi ketika sudah diucapkan, belum diserah terimakan, udah rusak duluan. Au kharajat mustahiqqatan lil ghair, atau kemudian barangnya kharajat mustahiqqatan, ay mustahaqqatan lil ghair, keluar menjadi haknya orang lain, bukan lagi hak dia. Gak bisa begitu. au mu'ama au ma'ibatan faraddaha, atau barangnya ma'ibatan faraddaha, barangnya punya cacat kemudian dibalikin lagi. Udah diterima nih. Katanya mau ngasih mobil yang merek ini mau sekian, CC-nya sekian, tapi ternyata pas datang mobilnya rusak. Akinya enggak nyala. Dinamo starternya mati. Pokoknya ma'ibatan, ditolak itu barangnya gitu. Jadi bisa kalau ada orang khulu dengan barang yang sebelum diterima oleh suami rusak duluan gitu, atau kemudian punya ada sengketa sehingga sebelum itu dipegang udah ada kepemilikan orang lain di situ, au ma'ibatan, atau barangnya udah dikasih cuman ma'ibah, ada aibnya, ada cacatnya, kemudian dimalikin. Au fatat minha sifatun masyrutatun faruddaha, atau terlewat minha sifah masyrutah, hilang itu sifat yang jadi dulu ngasih syaratnya, udah saya talak kamu dengan iwat sebagaimana yang kamu sebutkan, kamu bayarnya pakai kambing, kambingnya kambing betina dan sekian-sekian, kambing betina yang sedang hamil. Ternyata pas dibalik, pas mau ngasih, hamilnya udah bayinya udah bunting, udah maksudnya udah keluar duluan gitu. Jadi pas datang udah nggak ada hamilnya, itu betina plong gitu, kagak ada kandung, karena kandungannya udah keluar duluan. Berarti kan ada syarat yang masyrut tapi udah lewat itu syaratnya. Faraddaha, akhirnya dibalikin tuh kambingnya. Raja'a bi mahril mitsli fil asahi, maka kembali ini yang namanya tadi mahar-mahar yang tadi, iwat-iwat yang tadi itu berubah menjadi raja'a bi mahril mitsli. Maka dia kembali lagi bayar kepada suami bi mahril mitsli, dengan mahar mitsl fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Waqila, qila dikatakan. Kalau qila ini sighatu da'if. Tapi yang namanya qila ini dalam masalah muamalat, ini kan juga bagian dari muamalat juga dalam satu sisi. Pendapat qila-qila itu penting. Walaupun dia tidak mu'tamad dalam mazhab, tapi qila itu mu'tamad, setidaknya mu'tamad inda ahadi al-ashab atau inda ahadi al-alamah, kan gitu. Itu mu'tamad dari salah seorang ulama di mazhab tersebut. Jadi ketika di zaman kita yang tidak mungkin memakai pendapat mu'tamad dalam satu mazhab, ini pendapat qila-qila ini jadi bermanfaat. Wa qila, tapi dikatakan bi qimatil aini. Ah, enggak usah pakai mahar misal gantinya, cukup ganti duit bi qimatil aini, sesuai dengan nilai barang yang tadi disebut. Kan dulu mau kambing kan? Ya ternyata kambingnya cacat dan sebagainya, maka iwatnya ganti pakai duit senilai barang yang tadi, barang yang rusak tadi. Bi khilafi ma law khala'aha 'ala syai'in mausufin fi dhimmati bi sifatin mu'tabaratin fa'atat hadzalika syai' fabana mu'ib fabana ma'iban falahu radduhu wa yutalibuha bisalimin kama fi salami. Bi khilafi, berbeda kasusnya. Malau khola'aha, kalau suami mengkhulu istrinya, ala syai'in, dengan sesuatu, dengan iwat, yaitu sesuatu mausuf, yang memang barangnya enggak ada, tapi digambarkan ketika ucap. Jadi ini kayak baik salam. Barangnya enggak ada ketika ucapan khulu, cuman ada sifat yang mausufi zimah. Jadi barangnya diberikan spesifikasinya. Saya khulu kamu dengan iwat sebagaimana kamu sebut kemarin, yaitu iwatnya berupa kendaraan bermotor roda 4, cc-nya 1600 begitu. Nah, itu jadi mausuf. Jadi bukan barang, tapi barang yang tidak ada, cuman mausufun fi dhimmati. Itu kayak baik salam. Barang yang disifati dan sifatnya itu menjadi tanggungan bi sifatin mu'tabarah, dengan sifat-sifat yang memang menjadi standar, standar iwat tersebut. Artinya tidak keluar daripada syarat iwat. Emang ada tuh. Dia nyebutin mobil, CC-nya sekian, ini sekian. Ada mobil kayak gitu. Memang mu'tabarah begitu. Fa'atut hudhalika syaih. Kemudian barangnya setelah sekian hari kan bilang, setelah sekian hari barangnya datang. Nah, fabana ma'iban. Ternyata pas datang fabana ma'iban, terlihat ada cacat di dalam spesifikasi mobil tersebut. mobil yang diceritain ketika akad dengan mobil yang datang ternyata ada cacatnya. Falahu rudduhu, maka suami boleh balikin itu. Boleh balikin, wa yutalibu hasalim, lalu menuntut kepada istri bara bisalimin, dengan barang yang sehat. Enggak ada cacatnya, kama fisalami, sebagaimana salam. Begitu, sebagaimana baik salam. Tapi ini kelanjutannya enggak ada ya. Bagaimana kalau kemudian dia, si istri enggak bisa balikin, apa boleh diganti dengan nilai penggang. Walau qala, oh ini terusannya. Walau qala, kalau seandainya kemudian suami mengatakan, in a'taitini thawban sifatuhu kaza. Oh beda lagi nih, masalahnya beda lagi. Jadi masalah yang tadi itu, al-khulu ala syai'in mausufin fi dhimmah, ya udah selesai sekarang. Seperti baik salam. Kalau baik salam kan diganti, pakai duit. Kan ya? Jadi kalau kita mesen, saya jual HP ini, HP-nya spesifikasinya sekian, RAM-nya sekian, prosesornya ini dan seterusnya. Kemudian barangnya datang gak sesuai spesifikasi, kan duit balik. Duit balik. Kalau dikatakan seperti baik salam, ya berarti bayar si istri bayar dengan uang begitu. Walau qala, satu masalah lagi berbeda. Kalau seandainya si suami mengatakan in a'taitini, kalau kamu memberikanku sauban sifatuhu kadza, sebuah pakaian, baju, sifatuhu kadza, bentuknya begini begini begini begini. Fa anti talikun, maka anti ente ini istriku, kamu jadi talak gitu. Jadi kalau kamu ngasih baju saya, jadi tak talak, ta'lik talak. Mentalak istri dengan ta'lik. Ta'liknya itu iqta'u saub ala sifatin mau ala sifatin ma, kan begitu. Jadi dia mentalak istrinya dengan gantungan pemberian baju yang bajunya itu dengan sifat tertentu. Fa anti ta'lik fa atathu sauban, maka kemudian setelah itu diberikan itu oleh istrinya berupa baju bitilka sifati, dengan bentuk yang sama sebagaimana disebutkan dalam ta'lik itu. Tuliqat, maka dia benar-benar jadi mutallaqah, jadi ditalak. Fa in kharaja ma'iban, kalau kemudian kharaja ma'iban faradduhu faraddahu, kalau si bajunya itu ternyata terbukti ma'iban, ada cacatnya, faraddahu, maka suami boleh mengembalikan, raja'a bi mahril misli 'alal azhar, maka bajunya tersebut berubah menjadi mahar misal, kewajiban dari istri menjadi mahar misal alal azhar, menurut pendapat yang azhar yang kuat daripada pandangan Imam Asy-Syafi'i wa biqima. Jadi kalau al azhar itu berarti qaul Imam Syafi'i. Al azhar zahir. Jadi ada qaul Imam Syafi'i yang saling berkontradiksi, al azhar itu yang paling kuat di antara qaul Imam Asy-Syafi'i, sedangkan al ashah As-sahih itu untuk menunjukkan pandangan ulama Syafi'i, bukan qaulnya Imam Syafi'i. Wa bi qimati dzalika tsaubi sariman ala qaulin dhaif. Yang pendapat yang kedua, enggak usah mahar misal, tapi dengan nilai barang tersebut secara saliman, bebas dari cacat, ala qaulin dhaifin, menurut pendapat yang dhaif. Wallahu a'lam. Berarti ini jadinya ini ya, jadinya khulu juga. Jadi ta'lik berupa barang itu jadinya barang, jadinya khulu gitu. Wallahu a'lam. Wa alam ketahuilah annahu yushtaratu, bahwasanya disyaratkan, alla yatakhallala bainal ijabi wal qaburi kalamun ajnabi. Disyaratkan dalam khulu, alla yatakhallala, tidak boleh diselingi, bainal ijabi, antara ijab, pengucapan khulu dari suami, wal qabuli, dan juga qabul dari istri, atau sebaliknya begitu. Kalamun ajnabiyun, tidak boleh diselingi dengan perkataan asing. Perkataan asing itu bukan perkataan orang asing, tapi perkataan yang ajnabi, asing daripada khulu tersebut. Jadi khulu itu kan perpisahan dengan bayaran iwat. Ketika terjadi omongan, maka omongannya harus lancar tuh. Ya udah kalau gitu saya pisah, kita berpisah, kamu berpisah dengan saya dengan iwat, berupa mobil gitu. Lalu si istri ngomong, "Bang, itu listrik bayarin dulu." "Listrik belum dibayar, ono bunyi aja." Ah, itu kalamun ajnabi. Dia belum jawab iya tapi udah ngomong ajnabi itu. Itu ucapan asing yang tidak ada hubungannya dengan khulu. Mestinya dijawab, "Iya bang, saya terima." Begitu mestinya. Iya, itu kalamun ajnabi, tidak boleh. Jadi harus diulang untuk omongan, apa namanya, omongan khulunya harus diulang. Begitu. Itu walaupun dari orang yang sama, itu namanya kalamun ajnabi. Fa in takhallala kalamun katsirun. Begitu. Kalaupun takhallal, terpisah kalamun katsirun dengan ucapan yang panjang, batalal irtibatu bainahuma. Batala al-irtibatu bainahuma, maka batal al-irtibat, ikatan bainahuma antara ijab dan qabul. Ikatannya itu diikat dengan urf gitu. Urf diikat dengan urf. Batala al-irtibatu bainahuma, ikatan antara ijab dan qabul, keduanya batal dengan diselingi perkataan yang banyak. Wala yadurrul yasir, akan tetapi tidak bermasalah kalau omongannya itu sedikit. Saya talak kamu sebagai khulu dan iwatnya adalah berupa tanah 2 hektar. Kata istrinya, "Bang, minggir dulu, ada orang mau lewat." Itu yasir apa kasir itu? Itu kayaknya yasir tuh. Yasir. Itu pendek. Wala yadurul yasir, dan tidak bermasalah kalau diselingi dengan ucapan yang sedikit. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wallahu alam. Far'un. Qalati zaujati, kata sisi istri, intallaqtani fa anta bari'un min sadaqi. Ini masalah ta'liqul ibra. Ta'liqul ibra, apa itu ibra? Ibra itu membebaskan tanggungan si suami. Jadi istri membebaskan, suami punya tanggungan mahar yang belum dibayar. Tapi tanggungan itu kemudian dibebaskan. Apakah pembebasan itu boleh jadi iwat atau tidak? Wallahu ta'ala alam, insyaAllah besok nih ya. Kita akan bahas insyaAllah, mudah-mudahan sehat semua. Ada waktu untuk terus kita mengkaji syariat agama ini. Far'un katsirul wuqu'. Ini far' yang banyak terjadi insyaAllah di besok hari. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, para masyayikh, para ajengan, para kiai, para buya. Dan juga para teman-teman sarjana muslim. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, terjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa di... untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.